الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita masih pada hadis pertama di dalam kitab Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardham, sa'altu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kata beliau, dahulu saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jal. Wahai Nabi, amalan apa saja yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Pada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 ibadah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salat. Sesuai waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan pada nomor 1. Yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah salat. Merupakan salah satu rukun Islam, amududdin, tiangnya agama, pembeda antara muslim dan kafir, pembeda antara mukmin dan munafik. Al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri as-salat. Perjanjian antara kita dengan kekufuran, ibadah salat. Man tarakaha faqad kafar, yang meninggalkan salat maka telah kufur dia. Ini perkara salat, ini tidak bisa diremehkan. Perbedaan antara muslim dan kafir, mukmin dengan imannya, dan perbedaan munafik dengan nifaknya. Bahkan ibadah ini satu-satunya amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas langit yang 7. Sisa ibadah dengan perantara. Sisa ibadah-ibadah yang ada kebanyakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Ibadah salat langsung disyariatkan di atas. Ditambah lagi, ikhwani afidhakumullah, ibadah salat ini merupakan solusi jalan keluar di dunia dan di akhirat. Salat jalan keluar di dunia dan di akhirat. Di akhirat apa? Amalan yang pertama kali dihisab. Awwalu ma yuhasab al-'abdu min amalihi yawm al-qiyamati salatuhu. Pertama kali dihitung kelak pada hari kiamat, amalan umat manusia adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Kalau salatnya benar, salatnya genah, salatnya diterima, salatnya makbulah, salatnya baik, sukses, selamat dan beruntung. Aflaha wa anja. dia selamat, sukses, beruntung. Berarti sholat ini barometer. Sholat ini apa? Barometer. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau sholatnya buruk, sholatnya jelek, sudah sholatnya sendiri, enggak khusyuk lagi. Pahalanya satu masih dipotong-potong lagi. Mungkin seorang hamba dapat seperempat, dapat sepertiga, dapat seperdelapan, dapat sepersepuluh. Kalau sholatnya buruk, sholatnya jelek, sholatnya asal-asalan, faqad khaba wa khusir, maka menjadi hamba yang tercela dan hamba yang celaka. Ini di akhirat. Di dunia juga merupakan jalan keluar. Kata sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Ini ilmu diamalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah gundah gelana, datang kesedihan. Kita hidup di dunia, masing-masing kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mendapatkan kesulitan, kesempitan, fazi'a ila shalah. Beliau tegakkan salat. Berarti solusi di dunia. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala urusan duniamu. Keluargamu, anak istrimu. Dengan sabar dan ibadah salat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'. Dan itu merupakan perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah gundah gelana mendapatkan kesempitan, beliau tegakkan salat, wudu dan mengerjakan ibadah ini. Kata Ali bin Abi Thalib, "Laqad ra'aituna lailata Badr." Ketika pada malam akan dikumandangkan peperangan Badr, perang pertama dalam agama Islam. Semua para sahabat ikut. Wa ma minna illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yad'u hatta asbah. Semua kita tidur, kata Ali bin Abi Thalib. Pasukan istirahat, persiapan diri. Kekuatan mereka bangun pagi fresh, bangun subuh fresh. Semua mereka istirahat. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib. Beliau mengerjakan salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. Memohon. Nabi sallallahu alaihi wasallam istighosah. Kenapa? Kalau pasukan muslimin kalah, pasukan beliau musnah, tidak ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Peperangan pertama dalam Islam. Sehingga Nabi meminta pertolongan dengan ibadah ini. Beliau mengerjakan salat, berdoa sampai subuh. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, perbaiki salatmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kualitas hidupmu. Perbaiki salat, akan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Begitu pula Hudzaifah ibnul Yaman berkata, aku kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi peperangan Khandaq, ketika terjadi peperangan Ahzab di kota Madinah. Pada saat itu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan selimut wa huwa yusalli. Dan beliau salat. Salatnya pakai apa? Selimut. Karena malam yang sangat dingin pada saat itu. Cuaca sangat dingin. Nabi berselimut melaksanakan salat pada peperangan Ahzab di kota Madinah. Oleh sebab itu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya pada hadis ini, ayyul amal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Salat ala waktiha, salat di atas waktunya. Kenapa kok sholat di atas waktunya? Karena memang sholat ini, ikhwani afidhakumullah, ada waktu masuk, ada waktu keluar. Seorang muslim harus mengetahui, harus paham. Kapan masuk waktu sholat? Untuk segera mempersiapkan. Kapan waktu keluar? Ya, hati-hati. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat ini bagi kaum mukminin waktu yang telah ditetapkan. Maka jangan sampai diremehkan. Nah, sholat ala waktiha, sholat sesuai dengan waktunya. Oleh sebab itu dalam Al-Quran, ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi waktu sholat. Fawailun. Lil musallin. Wail. Qa'arun finari jahannam. Wail ini jurang. Di dalam api neraka. Tapi kok diperuntukkan bagi orang-orang yang sholat? Sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Kenapa mereka? Alladzina hum an salatihim. Mereka kepada sholatnya melalaikan. Bukan tidak mengerjakan. Tapi wail. Tempat kembalinya. Mereka melalaikan sholat. Gak mengerjakan zuhur kecuali mendekati waktu asar. Gak mengerjakan asar kecuali mendekati waktu maghrib. Gak sholat maghrib kecuali mendekati waktu isya. Mereka melalaikan. Yukhrijunaha an awqatiha. Mereka keluarkan sholat dari waktunya. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu. Pada hadis Samurah. Pada hadis apa? Samurah. Atani lailata adiyan, semalam saya didatangi dua orang dalam mimpi. Intalik mereka mengatakan kepadaku jalan. Antolak, nah kita pun berjalan. Hatta ataina ala rajulain, kita mendapati dua orang. Ahaduhuma qa'im bi sakhra, yang satu dalam keadaan membawa batu besar. Wal akhir mudhaji, yang satu dalam keadaan terbaring. Satu tidur, satu berdiri. Fayahwi bi sakhrati ila ra'si, ia lemparkan batu tersebut kepada kepalanya. Fayaslah bihi ra'sah, maka kepalanya hancur. Wa yadadahdahul hajar hahuna wa hahuna, batu pun remuk. Kepala hancur, batunya remuk. Membuat Nabi SAW heran, kepala itu kembali seperti semula. Begitu juga batunya. Fafa'ala kama fa'ala fi marratil ula, dia lakukan seperti perbuatan yang pertama. Dilempar lagi kepalanya. Kepala itu pun hancur. Batu itu pun remuk. Nabi SAW bersabda, subhanallah. Ma hadha. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ini? Apa amalannya? Apa perbuatannya? Apa yang dia lakukan? Maka dijawab oleh malaikat, rajul ya'khudzul Qur'an fayarfadhu. Yang pertama, kepalanya dihancurkan, yaitu seseorang yang dia memiliki Al-Qur'an dan dia menolaknya. Diberi Al-Qur'an, dia tolak. Maksudnya apa? Al-Qur'an enggak pernah dibaca. Enggak ditilawahi. Dan yang kedua, rajulun yanamu ala salatil maktuba, seorang yang tidur dari salat wajib. Orang yang tidur dari salat apa? Wajib. Apalagi yang gandrungi sepak bola, pertandingan jam 2 malam. Dia nonton liga-liga di Eropa, di mana saja. Selesai jam 4. Dia tahu setengah jam lagi azan subuh, dia tidur, ya pasti akan lewat. Salatnya pasti akan lepas. Ini yanamu 'ala salatil maktubah. Orang yang tidur dari salatnya. Ini dia tahu. Jam 6 wita, 6.05 atau 6.10 wita, azan maghrib. Jam 6 dia tidur. Ya jelas. Akan bisa mengerjakan salat. Maka di sini perbedaan tidur dan ketiduran. Kalau ketiduran manusiawi. Orang tidur jam 12, orang tidur jam 11, kadang masang alarm subuh 12. Ketiduran, mungkin karena capek. Yang ketiduran seperti ini, ada hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha." Orang yang tertidur karena salat atau dia lupa, fal yusalliha idza dzakara. Kalau bangun, ya, cepat lakukan salat. Nah, ketika dia ingat. Nah, ini perbedaan tidur atas salat dan ketiduran darinya. Ini dua perbedaan. Sebab itu dalam Al-Quran, fawailun lil musallin alladhinahum an solatihim sahu. Wail bagi orang-orang yang mengerjakan solat yang mana mereka melalaikannya. Lantas bagaimana kalau tidak? Kalau tidak apa? Solat sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, ulama ussalaf betul-betul mereka memperhatikan akan ibadah ini. Semoga pembicara dan pendengar selalu diberikan atsabat, kekokohan, konsistensi. Para ulama ussalaf mereka kontinu di dalam menjaga ibadah salat. Siapa di antara kita coba yang kemudian bisa salat sampai bengkak kaki? Gak ada. Ma'ahad. Siapa di antara kita sampai abu? Sampai sakit? Mentol kakinya? Gak ada. Illa Rasulullah SAW. Kecuali Nabi. Sampai istrinya merasa iba. Kasihan. Qad taqaddama min dzambika. Qad ghafara Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosamu ini sudah diampuni sebelum dan sesudah. Tapi kenapa engkau masih salat dengan salat yang panjang sampai bengkak kaki? Dijawab oleh Nabi, afala akuna abdan syakur. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa, berat. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad, Imam Mubajjal Ahmad ibn Hanbal, alladhi yansur aqidat ahli sunnati wal jamaah, beliau yang menolong membawa panji manhaj ahli sunnati wal jamaah, dimasukkan penjara, ujian bagi beliau. Adkhala sijna 28 syahran. Imam Ahmad ibn Hanbal di penjara 28 bulan. Awai syekhun kabir. Pada saat itu sudah tua. Imam Ahmad sudah sepuh. Jeploskan ke dalam penjara 28 bulan. Jangan dipikir penjara zaman itu seperti penjara zaman sekarang. Enggak ada bolam. Enggak ada apa? Kasur. Enggak ada ranjang. Enggak ada loker. Dan dipikir penjara zaman itu seperti penjara zaman kita. Muzlim. Dalam keadaan gelap gulita. Pada malam pertama apa yang beliau berbuat? Ya tahassas alal ma'. Tangannya ini ngeraba. Imam Ahmad ibn Hanbal. Digerakkan tangannya. Meraba. Cari air. Fawaqa'a yaduhu 'ala ma'in barid. Pada saat itu Imam Ahmad tangannya mengenai air yang betul-betul dalam keadaan dingin sekali. Cuaca di Baghdad pada saat itu dingin. Maka anal bardu qarisan, sangat-sangat dingin pada saat itu. Fatawadda fa shalla ila al-fajr. Beliau berwudu dengan air itu dan salat sampai subuh. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal. Begitu pula para ulama-ulama yang lain. Sahabat Adi ibn Hatim rahimahullah. Sahabat Adi ibn Hatim rahimahullah. Beliau berkata, ma udzina lissalat illa wa ana ala wudhu mundhu an aslam. Sejak saya masuk Islam, tidak dipanggil waktu salat melainkan saya berada di atas wudhu. Wama dakhala waqta salat illa wa ana ashtaki ilaiha. Dan tidak masuk waktu salat melainkan saya rindu kepadanya. Kita mungkin dengar azhar ini, apa spesialnya? Antum sering azan dalam keadaan apa? Di atas wudhu. Mungkin tidak hadas dari sholat sebelumnya. Ringan toh? Ringan. Kata Adi bin Hatim, semenjak saya masuk Islam, tidak pernah dikumandangkan azan melainkan saya berada di atas wudhu. Beliau masuk Islam tahun 7 Hijri. Beliau wafat tahun 68. Semenjak saya masuk Islam, setiap azan melainkan saya berada di atas wudhu. Berarti berapa tahun? Di atas ibadah seperti ini. Hah? Masuk Islam tahun 7. Wafat di tahun 68. Kila umru miya wa ishrina sana. Dikatakan umurnya beliau ini 120 tahun. Dikatakan umur beliau ini 120 tahun. Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Masuk Islam tahun 7, wafat tahun 68. Berarti berapa tahun? 61 tahun istiqomah di atas ibadah ini. Ini yang berat. Kalau kita ikhwani afidhakumullah, azan dikumandangkan, masih apa? Ngerubah? Channel TV, remote di tangannya. Ini nahnu. At-taqsir fina. Lebih lagi di zaman-zaman terakhir. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah wa thabat kepada kita semuanya. Pembicara dan pendengar. Kalau melihat dan membaca athar-athar seperti ini, ikhwani afidhakumullah, seolah-olah mereka hidup di alam lain. Ini Adi ibn Hatim, 61 tahun istiqamah di atas ibadah ini. Salat sesuai dengan waktu. Turun generasi para tabi'in. Amir ibn Abdullah ibn Zubair. Min kibari tabi'in. Anaknya sahabat. Cucunya sahabat. Ayahnya sahabat. Kakeknya sahabat. Amir ibn Abdullah ibn Zubair. Ibn al-Awwam. Amir min kibari tabi'in. Termasuk tabi'in yang senior. Fi maradhi mautihi. Ketika dia terkena dengan penyakit kronis. Di umur yang sudah lanjut, sakit sekujur badan, sami'a adzan al-maghrib, dia mendengar adzan maghrib, dia sadar mendengar adzan maghrib, Dia langsung berkata, ihmiluni ilal bait. Ihmiluni ilal bait. Bawa saya ke rumah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Bawa saya ke masjid. Bawa saya apa? Ke masjid. Maka anak, cucu, mereka enggak mau. Ya Syekh, innaka anta alil. Wahai kakek, wahai ayah, kamu ini dalam keadaan sakit, ada uzur. Innaka alil. Capek, tetua rentah, penyakit kronis di badannya. Maka dia berkata, asma'u da'i Allah wa la ujib. Saya mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Enggak saya jawab. Saya mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, saya jawab. Fahamalu dal masjid. Maka dibopong, dibawa oleh anak-anak cucu ke masjid. Fadkhalahu fi shaff. Dimasukkan ke dalam shaff. Falamma raka'a raka'atan takbir, dan ketika rukuk pertama, beliau tidak bisa bangkit. Mata rahimahum. Beliau wafat dalam keadaan ruku. Nas'alullah husnal khitam. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Wafat dengan penutup apa? Ibadah salat. Ketika ruku, beliau meninggal. Ketika ruku, beliau enggak ada. Rahimahullah. Begitu pula para a'imah setelah dan setelah mereka. Kata Waqi ibn Jarrah rahimahullah, kana al-A'mash, A'mash adalah seorang muhaddith besar. Kana al-A'mash lahu 70 sana. A'mash ini sudah 70 tahun. Lam tafudhu takbiratul ihram. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram 70 tahun. Kita ini berbicara, kita mendengar sambil apa? Godek kepala. Ya ini bisanya kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kayak hidup di alam lain. 70 tahun, ikhwani afidhakum. Kalau kita masih sibuk di kafe. Masih asik bercanda dengan teman-teman. Sibuk dengan anak istri. Belum yang punya toko. Apalagi pekerjaan online. Sekarang ini ada Shopee, ada Tokopedia. 70 tahun. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Ibn Suma'ah juga mengatakan, makathu 40 sana. Lam tafutni takbiratul ihram illa yawm. Kata Ibn Suma'ah, 40 tahun saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram kecuali sehari saja. Kecuali sehari saja. Saya ketinggalan takbiratul ihram selama 40 tahun. Mungkin bongkar muatan. Kalau kita masih ngejoki madu. Ini Ibn Suma'ah rahimahullah. 40 tahun. Tidak pernah kehilangan takbiratul ihram kecuali sehari saja. Kenapa? Matat aliyah ummi. Hari tersebut ibuku wafat. Ibu wafat. Sibuk takziah, orang datang. Mengucapkan bela sungkawa. Ini para ulama ussalaf. Rahimahumullah. implementasi mereka kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 40 yawman adrakathu takbiratul ula, barang siapa yang salat 40 hari itu dia mendapatkan takbiratul ihram, salat sesuai dengan waktunya, takbiratul ihram bersama imam, kutibat lahu bara'atan, dituliskan bagi dia 2 al-bara'ah. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dituliskan bagi dia perlepasan diri 2. Yang pertama, dituliskan bagi dia berlepas diri dari api neraka. Dan berlepas diri dari apa? Sifat kemunafikan. Dan Imam Al-Albani alaihi rahmatullah memilih tahsinul hadis, dihukumi hasan, hadis ini baik. Yang salat 40 hari mendapati takbir pertama, ditulis bagi dia 2 perlepasan. Perlepasan dari api neraka dan perlepasan dari apa? Kemunafikan. Nah, kemudian sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau meminta tambahan, qultu summa ay, thumma ay, ya Rasulullah, apalagi amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala setelah salat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa hadhihi minal wajibat wa hadhihi minal mafruudhat lil abna dhukuran wa inatha, ini perkaranya wajib, harus bagi anak, baik anak itu laki ataupun perempuan. Dengan apa? Bi imtizal awamiriha bil ma'ruf, selalu menjalankan perintah kedua orang tua. Perintah dengan syarat apa? Yang baik. Perintah yang baik ditaati, wajib. Dan menjauhi segala perkara-perkara yang membuat orang tuanya gundah gelana, sedih juga dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Ini Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dalam Al-Qur'an, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada umat manusia, kepada kedua orang tuanya, untuk berbuat baik. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, ibu itu hamil susah, melahirkannya pun juga dalam keadaan susah. Perempuan mengandung ini payah. ...36 pekan... mengandung janinnya. 9 bulan... 270 hari. Tak gampang. Apalagi trim pertama. Dikit-dikit muntah. Makan gak nafsu. Ada perubahan hormon yang begitu signifikan. Yang sebelumnya gak makan. Ketika hamil, trim pertama, sebelumnya enggak makan. Sekarang jengkol pun dikonsumsi. Jengkol dimakan. Sebelumnya enggak makan. perubahan hormon sangat signifikan. Kadang emosional, kadang marah. Bahkan beberapa wanita ketika hamil tidak bisa untuk mencium minyak wangi dan parfum yang biasa dipakai suaminya. Ini informasi, bukan pengalaman pribadi. Informasi. Sampai seperti itu mereka. Berat. Trim pertama. Masuk trim kedua. Naik asam lambung. Sakit ulu hati. Bayi tak janin tambah semakin besar. Masuk trim ketiga. Perut semakin gede. Pakai kaos kaki saja susah. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibu itu hamil dalam keadaan susah, payah. Wa wada'athu kurhan. Melahirkannya pun juga sama seperti itu. Kadang kehabisan darah, kadang wafat, meninggal di saat melahirkan anaknya. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, dihukumi ibu-ibu yang wafat dalam keadaan melahirkan anaknya syahidah fil Islam. Al-mar'ah taqtuluha waladuha jama' syahadah yajurru bisararihi ilal jannah. Seorang wanita yang wafat karena melahirkan anaknya dihukumi syahid. Yajurru bisararihi ilal jannah. Anak itu akan menarik ibunya dengan tali pusar sampai masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Hamil berat, melahirkannya pun juga berat. Membesarkannya pun sama seperti itu. Baru lahir, kadang asupan ASI kurang, butuh susu formula. Kadang susu formula enggak cocok. Dari formula ke formula yang lain. Belum lagi tumbuh gigi, panas tinggi. Ibu dibuat bingung. Al jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Apakah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Kalau ada yang serupa, enggak ada yang serupa. Berat yang mereka apa? Alami. Kemudian Anda ketika besar menghardik ibu, mencela orang tua, mencerca mereka. Bahkan anaknya punya tega tidak memberikan nafkah padahal mereka butuh. Bahkan ini ikhwani afidhakumullah muqaddamun alal jihad. Birrul walidain ini dikedepankan daripada jihadu fisabilillah. Padahal jihad amalan Islam yang paling tinggi, plafon. Kalah dengan birrul walidain. Seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridu an uqatila ma'ak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin berperang bersamamu. Aku ingin berjihad bersama engkau. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dijawab, "Na'am. Ibuku ada, bapakku sehat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa fihima jahid." Berjihadlah engkau dengan keduanya. Disuruh pulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan ikut." Padahal ini apa? Urwatu sanamil Islam. Urwa itu punuknya unta. Urwatu sanamil Islam. Ujung pangkalnya, ujung punuknya Islam adalah jihadu fi sabilillah. Birrul walidain muqaddam alaihi. Dikedepankan daripada jihad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu rentetan kalimat, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat syirik. Bayangkan tauhid. A'zamul awamir. Perkara yang paling agung, tauhid. Wa a'zamun nawahi. Dan larangan yang paling besar. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat syirik, digandengkan satu kalimat. Wa bil walidaini ihsan. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Menunjukkan pentingnya akan perkara ini. Kemudian yang terakhir, ikhwani afidhakumullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud meminta tambahan, thumma ai, apalagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, thummal jihadu fi sabilillah. Yang pertama tadi apa? Salat. Sehari berapa kali? Berapa rakaat? Hah? 7? 17. Kalau 15? Salat wajib 15 ada. Salat apa? Pada hari Jumat, duhurnya dikurangi 2. Jadi berapa? 15. Kalau salatnya 11. Ada salat wajib 11 rakaat, nah, ada. Apa? Enggak. Salat apa? Musafir. Dikosor. Duhur 2, asar 2, isya 2, berarti dikurangi berapa? 6, 17 dikurangi 6 berapa? 11. 19. Ada salat wajib 19 ada. Apa? Salat 6 pada hari Idul Fitri. Salat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, salat itu hukumnya apa? Wajib, berarti 17 tambah 2 berapa? 19. Amalan yang pertama tadi apa? As-salatu ala waktiha. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, jihadu fi sabilillah. Wal jihadu jihadan. Jihad terbagi menjadi 2. Yang pertama, jihadun nafs. Jihad melawan apa? Hawa nafsu. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Berjihad mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengannya. Ini enggak sembarang orang. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Maka kita wajib bersyukur yang senantiasa cinta akan ilmu. Kita ini bagian dari orang-orang yang disaring untuk senantiasa berjihad. Jihadin nafs. Kemudian jihad yang kedua, jihadul a'da. Jihad melawan musuh. Bimada? Bil mal. Pakai fulus. Pakai harta. Wa al badan. Pakai badannya, jiwanya, raganya. Fulus dengan harta, membeli senjata. Ya ada kemudian jihad apa? Cuman pakai tenaga dalam. Tidak ada ini semua. Jihad apa? Butuh modal. Bil mal wal badan li'i'la'i kalimatillah. Untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sehingga tidak ada lagi yang namanya fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini adalah kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.